Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadifillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas yang pertama tentang makna al-jinazah, makna al-jinazah atau al-janazah. Kemudian yang kedua tentang kematian, dan yang ketiga adalah tentang talqinul muhtadir, mentalqin orang yang sedang menghadapi kematian. Tentang masalah mentalqin, insyaallah sudah jelas tentang siapa yang talqin, kemudian bagaimana cara mentalqin. Baik, yang berikutnya sebelum masuk pada pembahasan, saya lanjutkan pertanyaan yang terakhir kemarin terkait dengan bacaan surat Yasin terhadap orang yang sakaratul maut, terhadap orang yang menghadapi kematian. Tentang bacaan surat Yasin di sisi atau di samping orang yang sedang menghadapi kematian, ini adalah perkara yang biasa dilakukan di masyarakat muslimin. Sebagiannya menganggap bahwa hal itu tidak disyariatkan, hal itu adalah bid'ah, dan sebagian dari kaum muslimin menganggap bahwa hal itu disyariatkan dan memiliki keutamaan. Tentang bacaan surat Yasin ini memang ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca surat Yasin atau membacakan surat Yasin di sisi orang yang dalam keadaan menghadapi kematian, orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, ini disyariatkan. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini termasuk dari pendapat beliau. Karena itu Syekh Fauzan dalam kitab fikih beliau mencantumkan tentang masalah ini. Nah, kalau Syekh Ibnu Taimin dalam Syarhul Mumti'nya, beliau menyatakan namun tidak dengan pernyataan yang tegas. Beliau hanya menyatakan ketika hadis itu sahih, maka disyariatkan untuk membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang menghadapi kematian. Syekhul Islam menyatakan tustahabbu qira'atu Yasin 'indal muhtadhir. Disunnahkan membacakan surat Yasin pada orang yang sedang sakaratul maut, orang yang sedang menghadapi kematian. Beliau sebutkan tentang hikmahnya karena surat Yasin ini mengandung pelajaran tentang perubahan dunia, tentang lenyapnya dunia, tentang ancaman, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, kenikmatan sorga, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan di dalam sorga, mengingatkan sehingga hal itu akan mengingatkan pada orang yang dibacakan surat Yasin padanya. Dengan demikian maka akan mempermudah keluarnya ruh. Ini pendapat sebagian ulama karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i yang Nabi menyatakan iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin pada orang-orang yang sedang menghadapi kematian, pada orang-orang yang akan mati di antara kalian. Itu bisa dilihat hadisnya ada di Bulughul Maram. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa bacaan surat Yasin, bacaan surat Yasin di sisi orang yang sedang menghadapi kematian, ini tidak disyariatkan, dan itu adalah termasuk dari perkara yang bid'ah. Alasannya adalah karena hadis tentang itu dhaif, hadis tentang hal tersebut lemah. Hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu yang Nabi SAW menyatakan iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin pada orang-orang yang menjelang atau menghadapi kematian di antara kalian. Ini hadis datang dari Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini dhaif, hadis lemah. Asy-Syaikh Ali Basam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam juga menyatakan hadis dhaif, hadis lemah. Asy-Syaikh Al-Albani juga mendhaifkan, melemahkan hadis ini di dalam Dhaif Abi Daud di nomor hadis 3121. Di dalam Al-Irwa di nomor hadis 688. Hadis ini hadis yang dhaif. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyatakan hadis ini dhaif, isnaduhu dhaif, fihi majhulan. Pada sanad hadis tersebut ada dua orang perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Karena itu Abu Dawud juga menyatakan hadis ini dhaif. Ibnu Hajar juga menyatakan hadis ini dhaif. Ad-Darqutni juga menyatakan hadis ini dhaif, hadis yang tidak sahih. Karena itu tentang membacakan surat Yasin pada orang yang sedang sakaratul maut, yang sedang menghadapi kematian, hadisnya dhaif. Tidak ada hadis lain yang sahih selain hadis tersebut, dan hadis tersebut hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena itu di dalam kitab Ahkamul Janais di halaman yang ke 308 di halaman yang ke-308 dimasukkan ke dalam bid'ah-bid'ah jenazah, masukkan dalam bid'ah-bid'ah jenazah tentang bid'ahnya membacakan surat Yasin pada orang yang sedang sakaratul maut, yang sedang menghadapi kematian. Karena hadis tentang hal tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan juga dalam pembahasan talqin, Syekh Al-Albani juga beliau mencantumkan tentang masalah ini, kata beliau, wa amma qira'atu surati Yasin indah wa tawjihuhu nahwal qiblati falam yasihha fihi hadithun. Dan adapun membacakan surat Yasin pada orang yang sedang menghadapi kematian dan menghadapkan ke arah kiblat, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang hal tersebut. Karena itu Sa'id ibn al-Muzayyib membenci hal tersebut. Karena hal itu tidak disyariatkan. Apabila di antara saudara kita atau anggota keluarga kita ada yang nampak padanya tanda-tanda kematian, disyariatkan bagi kita yang ada di sisinya untuk mentalkinnya, mentalkin dengan cara seperti yang sudah kita ketahui. Nah, bagaimana kalau yang di situ ada yang bacakan surat Yasin? Ya kalau kita bisa menjelaskan, dijelaskan. Nah, kalau tidak, kita mentalkin ketika ada kesempatan. Ketika ada keadaan memungkinkan bagi kita untuk mentalkin, maka kita talkin. Begitu. Baik, untuk pembahasan berikutnya setelah talqin, yaitu ma'alal hadirina ba'da mautih, kewajiban bagi orang yang ada di sisi orang yang sakaratul maut, orang yang sedang menghadapi kematian setelah wafatnya, setelah meninggalnya. Pembahasan tentang talqin sudah selesai. Nah, setelah mentalqin, kemudian kita tunggu. Setelah orang yang ditalqin sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan sekali lagi mentalqin itu cukup dengan la ilaha illallah, tidak dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak pula dengan lafaz Allah Allah saja, tapi la ilaha illallah. Diminta, disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak memungkinkan untuk membaca la ilaha illallah karena kondisinya, karena kondisi orang yang sakaratul maut itu tidak bisa berucap umpamanya, maka boleh dengan memperdengarkan. Itu dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Tapi ketika orang yang ditalkin itu masih memungkinkan dan bisa untuk membaca la ilaha illallah, maka disuruh untuk membaca la ilaha illallah, tidak diperdengarkan saja. Lah apabila setelah itu meninggal dunia, apabila setelah itu meninggal dunia, apa kewajiban orang yang ada di sekitarnya terhadap orang yang baru meninggal dunia? Kewajibannya yang pertama adalah, jadi fa'ila qadwa aslama ruh, maka apabila orang tersebut meninggal dunia dan menghembuskan nafas yang terakhir, maka kewajiban yang pertama bagi yang ada di sisinya, yang ada di sampingnya adalah ayyughmidu ainaihi, memejamkan kedua matanya. Ini kewajiban yang pertama. Setelah orang yang ditalkin ini meninggal dunia, maka kewajiban yang pertama adalah memejamkan kedua mata orang yang baru meninggal dunia. Jadi kita perhatikan agar supaya kita di dalam mengurus jenazah, dalam mengurus mayit, sejak talqin sampai selesai sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban pertama setelah orang meninggal dunia bagi orang yang ada di sisinya adalah memejamkan kedua mata. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Halimah Muslim dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Dan dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah dan sungguh pandangannya atau matanya terbuka. Fa'aghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkannya. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, innar ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Sesungguhnya ruh ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Fadajja nasun min ahli, maka sekelompok manusia dari keluarganya berteriak. Faqal, maka Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian berdoa terhadap diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata tu'minu alaman alama taqulun, maka sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian beliau membaca, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi aqibihi. Lah, hadis ini sebagai dalil bahwa bagi orang yang berada di sisi orang yang baru meninggal dunia, orang yang baru menghembuskan nafas yang terakhir, berkewajiban untuk memejamkan mata. Ini tentunya ketika orang yang baru meninggal dunia itu matanya terbuka, maka supaya dipejamkan matanya. Dan itu yang dilakukan pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah ketika Abu Salamah baru meninggal dunia. Nabi datang masuk pada Abu Salamah, Abu Salamah baru meninggal dunia. Abu Salamah ini suami dari Ummu Salamah, yang kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk pada Abu Salamah yang baru meninggal dunia, matanya dalam keadaan terbuka. Kemudian sama Nabi ditutup, maksudnya dipejamkan. Kemudian Nabi bersabda, inna ruh ika kubidha ittaba'ul basar, sungnya ruh apabila dicabut diikuti oleh pandangan mata. Artinya ruh ketika dicabut, ketika keluar dari jasad, pandangan mata mengikutinya, melihat kemana ruh itu pergi. Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ketika ruh itu dicabut, ruh keluar dari jasad, diikuti oleh pandangan mata, mata melihat kemana ruh itu pergi. Itu dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sehingga jasad itu memiliki ketergantungan, keterikatan yang kuat dengan ruh di masa hidupnya. Jasad itu memiliki ketergantungan, keterkaitan yang kuat dengan ruh di saat hidupnya. Sehingga ketika ruh itu keluar dari jasad, ketika ruh berpisah dari jasad, ruh keluar dari jasad, ruh berpisah dari jasad, itu artinya maut, mati. Maka pandangan mata mengikutinya, melihat kemana ruh itu pergi. Ya. Karena itu disyariatkan agar supaya mata dipejamkan. Ya, diingat-ingat ini, ketika kita menungguin orang dalam keadaan sakaratul maut setelah ditalkin, kemudian meninggal dunia, perhatikan. Lakukan yang pertama kali, tutup mata. Nah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ucapan kita ketika itu. Ucapan kita ketika itu dan juga ucapan-ucapan orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai berucap dengan ucapan yang tidak baik. Jangan sampai berucap dengan ucapan yang tidak baik. Jangan sampai ada teriakan. Karena itu memiliki pengaruh yang kuat. Itu memiliki pengaruh yang kuat. Makanya Nabi SAW menegur ketika sebagian dari keluarga Abu Salamah itu berteriak, ditegur oleh Nabi SAW berteriak ketika mendapatkan musibah kematian, berteriak ketika mendapatkan musibah kematian. Ini adalah termasuk perbuatannya orang-orang jahiliyah, perbuatannya orang-orang jahiliyah. Makanya Nabi katakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian mendoakan jelek pada diri kalian. Apa? Jangan kalian mendoakan pada diri kalian kecuali kebaikan. Nah, itu diperhatikan. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang tidak baik dan sampai ada teriakan-teriakan. Makanya kemarin dalam pembahasan talqin saya sampaikan, orang-orang yang sekiranya tidak bisa dikondisikan, tidak bisa bersabar di sisi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, di saat sangat genting, perlu untuk dibimbing, perlu untuk diperhatikan. Orang-orang yang tidak bisa untuk dikondisikan akan membuat gaduh, ya, akan memperberat. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dijauhkan, ya, dijauhkan. Karena malaikat itu akan mengaminkan apa saja yang kalian katakan, yang kalian ucapkan di sisi orang yang baru meninggal dunia. Loh, kalau ucapannya ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, ucapan-ucapan yang tidak baik diucapkan, diaminkan oleh malaikat, ini berbahaya. Para malaikat mengaminkan apa yang diucapkan ketika itu. Sehingga ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan kebinasaan dan yang lainnya. Dan biasanya orang itu tanpa sadar ketika baru mendapatkan musibah kematian keluar ucapan, ucapan yang menunjukkan tidak sabar, menunjukkan tidak ridho. Ya, kadang ucapan-ucapan yang menunjukkan yang tidak baik. Nah, kalau kemudian diaminkan oleh malaikat, itu tentunya berbahaya. Ya. Maka berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik, doa, dan kemudian diaminkan oleh malaikat. Ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu, yang kedua, setelah memejamkan mata, yad'u lahu, mendoakan kepada mayit tersebut. ya. Setelah memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia, yang kedua mendoakan. Nah, doanya seperti ini. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ini doa Nabi kepada Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Yang artinya Allahumma ghafir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan untuknya di kuburnya. Wanawir lahu fihi, cahayailah, terangilah dia di dalam kuburnya. Wakhlufhu fi aqibihi, dan gantikan dia pada anak turunnya. Ini doa yang pertama kali dibaca untuk orang yang baru meninggal dunia. Nah, di sini Nabi mendoakan kepada Abu Salamah, makanya Nabi membaca Allahumma ghfir li Abi Salamah. Nah, kalau kita mendoakan kepada mayit yang baru meninggal dunia, Abu Salamahnya dihilangkan, diganti sesuai namanya siapa. Umpamanya yang meninggal dunia namanya namanya siapa? Ya silakan diganti dengan nama itu. Yang meninggal dunia umpamanya namanya Ahmad, maka doanya dengan Allahumma ghafir li Ahmad, ya Allah ampunilah Ahmad. Warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya. Fil mahdiyin, di kalangan, di tengah-tengah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan, luaskan ya di kuburnya. Karena di antara azab kubur, siksa kubur itu bagi orang-orang yang tidak baik, itu dipersempit, dihimpit. Sampai Nabi menggambarkan ketika orang disiksa di alam kubur, dia dihimpit tulang rusuknya, tulang rusuk ini sampai seperti ini, berselisih gini, itu dihimpit. Makanya diantara isi doa adalah memohon agar supaya kuburnya dilapangkan. Wanawir lahu fihi, karena kuburan, alam kubur itu adalah gelap bagi penghuninya. Seperti Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, inna hadhil qubur dhulmah ala ahliha, sesungguhnya kubur ini adalah gelap bagi para penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha bisolati alaihim, dan sesungguhnya Allah mencahayai kuburan itu dengan doa saya terhadap mereka. Ya, doa kita kepada kubur, kepada orang yang meninggal dunia, akan menerangi kuburan, alam kuburnya yang gelap. Wa khlufhu fi aqibihi, maknanya itu jadikan jadikan bagi orang yang ditinggal setelahnya dari kalangan keluarga dan anak turunnya adalah apa, pengganti yang soleh, ya, yang baik keadaan dunia dan agamanya. Itu makna wa khlufhu fi aqibihi. Kalau yang meninggal dunia itu umpamanya perempuan, ibu, maka doanya Allahumma ghfir li, sebut namanya, siapa namanya. Allahumma ghfir li, umpamanya yang meninggal namanya Fatimah, Allahumma ghfir li Fatimah. Warfa' darajata ha, warfa' darajataha fil mahdiyin. Wafsah laha fi qabriha, wanawwir laha fihi, wakhlufha fi aqibiha. Itu kalau yang meninggal wanita. Doanya pendek. Satu setengah baris. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Nanti ganti sendiri ya Bu Salamahnya ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Terus war fa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufhu fi aqibihi. Ini doa yang pertama kali dipanjatkan untuk orang yang baru meninggal dunia. Doa ini diucapkan ketika bagi orang yang berada di sisi orang baru meninggal dunia, malaikat yang ada di sekitarnya mengaminkan. Diaminkan oleh malaikat. Masya Allah, sangat bermanfaat, sangat berfaedah bagi mayit. Didoakan oleh orang yang ada di sampingnya. Apalagi kalau orang yang ada di sampingnya orang soleh, kemudian diaminkan oleh malaikat yang ada. Nah, ini sangat bermanfaat bagi mayit. Dan di antara beberapa perkara yang bermanfaat bagi mayit itu adalah doanya orang yang hidup untuk mayit. Itu bermanfaat bagi mayit. Apalagi di saat itu malaikat mengaminkan. Ya. Nah, silahkan yang belum hafal menghafalkan ya, untuk kemudian bisa dipraktekkan. Apalagi kalau untuk orang tua kita, saudara kita ya, kita nunggui di saat-saat sakaratul maut, mentalkin, kemudian setelah meninggal kita lakukan sunnah Nabi terkait dengan mayit, pejamkan mata kemudian doakan dengan doa ini. Jadi yang pertama pejamkan mata, yang kedua doa, yang ketiga ayyughattuhu bithaubin yasturu jami'a badanihi, yang ketiga menutup seluruh badannya. Menutup seluruh badannya dengan apa? Menutup seluruh badannya dengan kain, atau menutup mayit dengan kain yang bisa menutup seluruh badannya. Ini yang ketiga. Nah, jadi pejamkan mata, kemudian doa, cari atau ambil kain, atau kalau kain sudah disiapkan di situ, tutupkan ke seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala tertutup rapat. Ya. Jangan ada yang terbuka, tertutup rapat dari kepala sampai kaki. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi khibar. Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia beliau ditutup dengan burdah yang bergaris. Nah, ditutup dengan burdah yang bergaris. Hadis ini sebagai dalil tentang disyariatkan menutup seluruh jasad mayit, disyariatkan menutup seluruh tubuh mayit setelah meninggal dunia. Dan Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwa perkara ini ijma ulama, sepakat para ulama. Dan kata Imam Nawawi, apa hikmahnya? Apa hikmah dari menutup seluruh tubuh mayit setelah meninggal dunia? Hikmahnya adalah dalam rangka untuk menjaga mayit dari terbuka. Karena mayit itu akan berubah setelah meninggal orang itu setelah meninggal dunia kadang mengalami perubahan, maka ditutup. Ya. Kadang orang itu setelah meninggal dunia ada perubahan pada tubuhnya. Ya. Makanya kan kadang kita dengar ada yang menghitam, ada yang mungkin berubah sisi yang lain, karena itu ditutup, sehingga perubahan-perubahan yang itu tidak baik tidak terlihat. Perubahan-perubahan pada fisik, pada tubuh mayit setelah meninggal dunia itu tertutup, tidak terlihat, dan itu adalah merupakan aib, sehingga supaya ditutup. Nah, ditutupnya ini adalah untuk mayit yang ketika tidak dalam keadaan ihram. Kalau dalam keadaan ihram, apakah ihram untuk haji atau ihram untuk umrah? Ketika orang dalam keadaan haji, ketika orang dalam keadaan umrah meninggal dunia, lah kepalanya enggak boleh ditutup. Ya, kepalanya enggak boleh ditutup karena orang ketika sedang ihram, sedang haji atau umrah, bagi laki-laki itu enggak boleh ditutup kepalanya. Ketika meninggal pun enggak boleh ditutup. Kalau wanita, wajahnya itu tidak ditutup ketika dalam keadaan ihram. Ketika meninggal dunia pun tidak ditutup. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram itu tetap dalam keadaan ihram. Tetap dalam keadaan ihram, dan sampai kiamat nanti dibangkitkan dari alam kubur pun dalam keadaan mayit itu bertalbiyah. Ya. Orang yang meninggal dunia ketika sedang haji atau ketika sedang umroh, ya, itu tetap dalam keadaan ihram, ya, sehingga enggak boleh diwangikan, ya, karena orang yang sedang ihram, sedang haji, sedang umroh enggak boleh memakai pewangian. Mayitnya pun enggak boleh diwangikan. Kepalanya enggak, ketika orang sedang ihram enggak boleh ditutup, enggak boleh menutup kepala. Ketika meninggal pun enggak boleh ditutup. Pada asalnya mayit itu tutup seluruh tubuhnya, tapi karena meninggalnya dalam keadaan ihram, enggak boleh ditutup, buka. Karena keadaannya tetap dalam keadaan ihram. Sampai hari kiamat nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, mayit itu bertalbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Sampai selesai. Dalam keadaan bertalbiyah. Karena itu enggak boleh ditutup. Kalau meninggal dalam keadaan ihram. Yang tidak dalam keadaan ihram harus ditutup seluruh tubuhnya. Kemudian setelah ditutup, yang berikutnya, yang keberapa? Empat, ya. Yang keempat. Pertama, tutup kedua mata. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, tutup seluruh tubuhnya kecuali orang dalam keadaan ihram. Kemudian yang berikutnya, ayu ajilu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuh. Yang berikutnya, segera dirawat. Segera dirawat dan dikeluarkan ketika sudah pasti, sudah jelas kematiannya. Ketika sudah pasti, ketika sudah jelas kematiannya. Jadi setelah dipejamkan mata, kemudian didoakan, ditutup seluruh tubuhnya, siapkan yang perlu untuk disiapkan. Yang pertama adalah perlengkapan memandikan, ya. Air, daun bidara, kalau enggak ada ya dengan apa, sabun dan peralatan yang lain siapkan supaya segera dirawat. Segera dimandikan, dikafani, setelah sudah siap semuanya keluarkan jenazah itu. Ya. Keluarkan. Ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil jinazah." bersegeralah kalian dalam merawat jenazah. Hadis ini mencakup segera mengurus, segera merawat, juga segera membawa ke kuburan, semuanya masuk ke dalam makna hadis ini. Jadi segera untuk dirawat. Kalau meninggal di malam hari, ya malam itu juga, supaya segera dimandikan, dikafani gitu. Sehingga ada yang menyiapkan perlengkapan mandi, ada yang menyiapkan perlengkapan kafan, dan selanjutnya agar supaya penanganannya, perawatannya bisa cepat. Nah, kemudian yang berikutnya, ayadfanu fil baladil ladzi mata fih, supaya menguburkan mayit di daerah meninggalnya. Mayit itu disyariatkan untuk dikuburkan di tempat meninggalnya, ya. Tidak kemudian dibawa ke tempat lain yang jauh, ya. Umpamanya meninggal di daerah sini, kuburkan di sini. Nah, kecuali kalau keadaannya itu tidak memindahkan, apa tidak memungkinkan. Wala yang quluhu ila ghairihi, dan tidak memindahkan ke tempat lain, ya. Tidak memindahkan ke tempat lain. Ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanul qatla fi madajihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk kalian menguburkan orang-orang yang terbunuh di tempat mereka terbunuh. Jadi di tempat di mana orang meninggal dunia, maka di tempat itu dikuburkan. Nah, ini sering terjadi kesalahan di sini, ya. Itu menguburkan mayit tidak di tempat meninggalnya. Alasannya apa? Alasannya karena permintaan mayit di masa hidupnya. Alasannya karena wasiat. Perlu diketahui, yang namanya wasiat, yang harus dilakukan itu adalah wasiat yang tidak menyelisih syariat. Kalau ada wasiat, kalau ada pesan yang tidak sesuai dengan syariat, ya, itu tidak perlu untuk ditunaikan. Orang itu biasanya itu takut kalau sampai pesan dari mayit itu tidak dilaksanakan, itu takut sekali, ya. Takut. Sehingga tidak peduli pesannya itu, wasiatnya itu wasiat yang sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, biasanya di sini juga akan terjadi keributan antar keluarga. Sebagian keluarga menyatakan ini sudah pesan, ini sudah wasiat, enggak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Yang satunya, sebagiannya menyatakan jangan dilaksanakan, ini enggak sesuai dengan syariat, ini menyelisih syariat. Wah, ribut. Yang ini takut terjadi sesuatu kalau tidak dilakukan, yang ini takut menyelisih syariat. Sulit dikompromikan, ya. Iya, yang ini takut terjadi sesuatu kalau enggak ditunaikan, yang ini takut menyelisih syariat. Biasanya yang menang yang mana? Tergantung. Iya, yang paling punya wewenang. Iya. Loh, saya itu kemarin mengalami itu, tapi urusan saya sendiri, ya. Kini-kini urusan keluarga wis, mau meninggalnya di sini harus repot-repot bawa sana, nggak bisa. ketentuan syariat seperti itu. Dikuburkan di tempat meninggalnya. Kecuali kalau tidak memungkinkan, di tempat meninggalnya enggak memungkinkan, enggak dapat izin untuk menguburkan di situ. Ya kalau sudah seperti itu ya, dikuburkan di tempat yang memungkinkan untuk dikuburkan. Nah, biasanya kuburan itu sudah digali sebelum meninggal dunia, sehingga memaksa, mengharuskan untuk dikuburkan di tempat itu walaupun meninggalnya di tempat yang jauh, ya. Dan menggali liang kubur sebelum meninggal dunia itu perkara yang tidak disyariatkan. Itu perkara yang tidak disyariatkan. Itu beberapa kewajiban terhadap orang yang baru meninggal dunia atas atau bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau di sekitar mayit. Kemudian bagi orang yang hadir, orang yang ada di situ, diperbolehkan, ya, disyariatkan untuk ditutup, tapi diperbolehkan yang ada keperluan membuka wajahnya dan mencium mayit, boleh. Ini perkara yang diperbolehkan. Mayit itu seperti yang tadi sudah kita ketahui, begitu sudah meninggal dunia, pejamkan mata, tutup, ya, setelah didoakan ditutup. Tetapi bagi yang mau melihat wajahnya, membuka wajahnya dan menciumnya, boleh. Itu perkara yang diperbolehkan. Nah, tentunya ini diperbolehkan bagi yang di masa hidupnya juga boleh. Nah, kalau di masa hidupnya tidak boleh, sudah meninggal pun enggak boleh. Yang bukan mahram umpamanya, enggak boleh. Terkadang ada orang tua meninggal dunia, ada anaknya yang datang dari tempat yang jauh, datang sampai ke rumah, orang tua sudah meninggal dunia. Nah, biasanya ini berkepentingan untuk melihat orang tuanya. Boleh buka wajahnya, cium wajahnya, boleh. Nah, atau saudaranya atau siapa saja, ya, temannya juga boleh. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh beberapa sahabat, diantaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Jabir radhiyallahu anhu ketika ayahnya terbunuh, beliau buka kain yang menutup wajahnya dan Jabir menangis. Nah, menangis atas orang yang meninggal dunia tidak dilarang. Ya, boleh, tetapi tangisan yang tidak disertai dengan suara, ya, tidak diiringi dengan suara, teriakan dan juga ucapan-ucapan ratapan, itu boleh. Nabi juga menangis, ya, ketika putra beliau meninggal, dan juga beliau menangis ketika apa terhadap salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Boleh, ya, menangis tidak menafikan kesabaran. Jabir membuka kain yang menutup wajah ayahnya, menangis. Nah, kemudian itu disebutkan juga dalam hadis yang lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar juga membuka kain yang menutup wajah Nabi. Abu Bakar mencium Nabi, mencium kening Nabi. Thumma baka, kemudian Abu Bakar menangis. Nah, Itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi boleh membuka kain yang menutup mayit, membuka wajahnya, kemudian menciumnya, boleh. Ya. Itu bukan perkara yang apa diharuskan, itu bukan perkara yang disunahkan, tapi itu sifatnya boleh, ya. Boleh. Sehingga kita melakukannya adalah karena boleh, bukan karena mencari pahala sunnah, tidak. Tapi itu karena diperbolehkan. Kemudian bagi keluarga mayit ini wajib untuk bersabar dan wajib untuk ridho. Tidak boleh melakukan ratapan. Karena ratapan itu tangisan terhadap mayit, ya, tangisan yang mengandung ratapan itu berpengaruh terhadap mayit, akan menyebabkan mayit itu diazab di kuburnya. Nah, yang berikutnya kita masuk pada pembahasan ghuslul mayyit, memandikan mayyit. Tentang tanda-tanda husnul khotimah insyaallah nanti kita bahas di belakang saja. Karena program kita dalam acara ini adalah kita bisa praktek untuk mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Lah, praktek mengurus jenazah itu tadi sejak menghembuskan nafas yang terakhir itu sudah mulai merawat jenazah. Ya. Nah, sebelum meninggal dunia adalah mentalkin, dan selalu kita semuanya sudah faham tentang bagaimana cara mentalkin. Kemudian setelah meninggal dunia, jangan lupa ya tadi ya, yang pertama apa? Memejamkan mata. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, menutup seluruh tubuh. Terus yang berikutnya, keempat, segera merawatnya, yaitu memandikan makam, dan selanjutnya kemudian mengeluarkan mayit. Nah, kemudian tadi beberapa pembahasan tambahan, ya, beberapa pembahasan tambahan terkait dengan beberapa perkara yang diperbolehkan. Kemudian menguburkan, ya, menguburkan di tempat mayit itu meninggal dunia. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, ada yang ditanyakan? Gimana? Dalam menutup mata, apa ada doa tertentu? Tidak. Tidak ada doa tertentu. Doanya itu tadi, setelah tutup mata, doa Al-Maghfir. Nah, sebut namanya Al-Maghfir li, sebut namanya sampai selesai. Nah, Al-Maghfir li, sebutkan namanya warfa tertentu. Terus kenapa? Selain doa ini, maksudnya doa yang lain. Boleh mendoakan mayit, ya, dengan doa apa saja untuk kebaikan mayit, boleh, ya, di waktu kapan saja, tidak khusus dan tidak tertentu, itu diperbolehkan. Kalau tapi yang afdol tentunya adalah yang warid, yang ada di dalam sunnah. Dan itu banyak, doa-doanya banyak. Kalau enggak, ya yang dihafal apa? Boleh. Bahasa, selain bahasa Indonesia, selain bahasa Arab juga boleh. Kalau memang bisanya bisa bahasa Jawa, ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, boleh. Ya. Itu yang dari tadi. Mangga. Kalau itu dalam rangka melaksanakan pesan dari mayit, wasiat dari mayit berpengaruh. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan pesan, tidak berpengaruh. Seperti hadis yang menyebutkan innal mayyita yu'adzabu bima niha, mayit itu akan diazab karena diratapi. Di situ dijelaskan di antara makna yang paling mendekati kebenaran itu adalah ada dua. Yang pertama, jika mayit itu diratapi karena mayit itu berpesan untuk diratapi, maka akan diazab di kuburnya. Atau yang kedua, mayit itu tahu bahwa kalau ada orang meninggal dunia itu akan diratapi, karena setuju, tidak berpesan untuk dirinya jangan diratapi. Itu juga berpengaruh terhadap mayit. Kalau ada mayit itu berpesan, kalau saya meninggal dunia, tolong jangan dikuburkan di tempat saya meninggal, tapi di tempat mana gitu. Karena pesannya gitu, ditunaikan, ada pengaruh. Tapi kalau tidak, tidak. Ya. Kalau saya meninggal dunia, tolong saya nanti dikuburkan di dekat saudara saya. Ternyata meninggalnya di tempat itu ya enggak masalah. Pesannya berarti tidak menyelisih syariat. Umumnya meninggal di Mujur, padahal pesannya dikuburkan di sebelah saudaranya yang ada di kuburan Mujur, enggak masalah. Karena itu pesan enggak menyelisih syariat. Ya, tapi kalau pesannya walaupun nanti saya meninggal di Cilacap, tolong kuburkan saya di Surabaya. Meninggal di Cilacap, dua ke Surabaya. Nah, itu. Baik, yang berikutnya. Sampai terpejam. Iya, sampai terpejam. Kalau sekali sudah. Nggih, begitu. Iya. Fir langsung. Allahumma fir lahu. Karena enggak tahu namanya gitu ya. Kalau karena enggak tahu namanya, asal diisyaratkan, diarahkan ke situ bisa. Karena kata ganti dhamir itu ada kembalinya. Nah, kemudian kalau umpamanya ya, di antara yang menunjukkan bolehnya itu seperti di kitab ini juga disebutkan, mayitnya itu perempuan. Mayitnya itu perempuan, tapi mau mengganti Allahumma gfir laha sampai selesai diganti, itu kadang bingung. Ya. Bagaimana kalau Allahumma gfir lahu saja dengan apa yang dia hafal boleh, tetapi yang dimaksud dhamirha itu ke mayit boleh. Mayitnya kebetulan kita sholat jenazah ya, sholat jenazah, jenazahnya perempuan. Kita kan sudah hafal banget Allahumma. Doanya itu kan al-maghfirlah warhamu wa'fu, dan selanjutnya kan mau ganti susah gitu, kadang kebolak-balik malah jadi yang sudah apa hilang gitu kan. Al-maghfirlah saja boleh, tetapi maknanya ke mayit, ya Allah ampunilah mayit tersebut, kayak gitu maknanya boleh. Jadi kalau ada yang susah-susah ganti ya boleh, tetap al-maghfirlah boleh. Kalau langsung diganti dhamir asal diarahkan ke itu boleh, ditunjukkan ke situ. Tangan, posisi tangan mayit, iya. Disedekapkan boleh, tidak juga boleh. Yang penting diposisikan dalam kondisi mapan gitu. Tidak harus disedekapkan, tidak harus. Iya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, ketika posisi fisik mayit itu berubah supaya dibetulkan seperti semula, ya, seperti tangan, kaki juga, ya, patah belangan, termasuk mulut, ya, ditutup. Kalau pas menutupnya itu ditutup dengan tangan, dibetulkan dengan tangan, susah, memang butuh diikat, boleh untuk mengembalikan. Ya, untuk mengembalikan. Nanti setelah sudah kembali pulih, ya sudah, pengikatnya lepas, dibuang gitu. Oh, mau dalam perjalanan. Kalau meninggal di perjalanan, kalau itu lihat kondisinya, dikembalikan kepada maslahat dan madharatnya. Ya. Kalau di perjalannya di situ, di suatu tempat yang memang bisa singgah di situ, ada keluarga, bisa dirawat di situ, rawat situ. Tapi kalau tidak, ya lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan menuju sampai tempat tujuan, nggak masalah. Kalau seperti itu tidak masalah. Nah. Kemudian tadi yang berikutnya, posisi kepala tidak ada keharusan, di sebelah mana tidak ada. Ya, ketika membawa juga. Yang penting nanti ketika penguburan, ya, tidak harus kepala di sebelah selatan, di sebelah utara, tidak. Orang meninggal dalam keadaan tidak diketahui, tahu-tahu sudah meninggal, posisi tubuhnya sudah kaku, dibetulkan, tapi dengan cara yang lembut, artinya dengan cara yang baik. Seperti umumnya posisi tangan dalam keadaan atau kaki dalam keadaan tidak sebagaimana mestinya, dibetulkan. Bahkan yang kaku itu diupayakan untuk bisa lunak. Diupayakan. Ini dijelaskan dalam kitab Syarhul Mumti diantaranya. Seperti itu. Kalau sulit untuk diluruskan, nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksa, karena apalagi sampai mematahkan, itu haram hukumnya, haram, karena disebutkan dalam hadis bahwa kasru azmil mayit, mematahkan tulang mayit itu sama hukumnya dengan mematahkan di saat hidupnya. Hukumnya haram. Jadi kalau disyariatkan itu, kalau memungkinkan itu pun dengan cara yang baik, tidak kemudian dipaksakan, apalagi sampai merusaknya, ya, apalagi sampai patah, nggak boleh. Ya sudah kayak gitu saja. Thank you. Kalau kondisinya menuntut seperti itu enggak masalah. Enggak apa-apa. Apakah dimasukkan ke freezer atau dengan cara apa saja yang bisa membuat jenazah itu awet. Itu boleh. Tapi kalau memang kondisi menuntut seperti itu, sedangkan menurut aturan syariat yang benar itu mestinya begitu ada yang meninggal dunia segera dirawat, ya dibawa minggir. Kalau kondisi darurat enggak masalah, boleh. Bahkan itu tadi untuk mengawetkan dalam rangka untuk menjaga mayit itu suatu keharusan. Kalau bisa dengan mungkin ada minyak apa yang dioleskan supaya bisa awet, bisa dengan itu. Kalau adanya mungkin freezer, ya enggak masalah. Karena darurat itu boleh karena darurat ya. Kalau tapi harus berupaya dulu mayit itu segera sampai ke daratan dan di itu ya, upaya ada ya, upaya itu bisa dititipkan ke kapal yang lain, calling apa gimana gitu. Yang jelas ada upaya gitu loh, yang jelas ada upaya. Tapi kalau memang sudah diupayakan nggak bisa, ya sudah, nunggu waktu nggak masalah, boleh. Kenapa? Oh, itu nanti dalam pembahasan kafan. Nanti saya akan kita bahas dalam pengkafanan. Tentang masalah pengkafanan, bagaimana lubang-lubangnya dikasih kapas, persendiannya gitu. Nanti dalam kafan insyaallah. Jawabannya nanti pas penguburan. Pertanyaannya penguburan kan? Ya masih agak penguburan nanti. Nah, orang-orang yang dilarang masuk ke liang kubur. Ada. Iya. Tapi jangan dihukumi dulu. Nunggu nanti. Iya, orang yang tidak boleh masuk ke liang kubur, nerima jenazah atau di ngubur di bar itu loh, di bawah itu ada Nabi sendiri pernah ketika putrinya beliau meninggal dunia, Zainab itu, beliau nggak turun karena ada penghalangnya dan menanyakan orang yang tidak ada penghalang untuk turun menguburkan di bawah. Gitu. Tapi tidak pada semua jenazah. Tidak semua jenazah deep seperti itu kan berlaku, seperti itu tidak. Oke. Nah. Iya. Iya, tidak ada kewajiban. Boleh tapi kalau wajib enggak boleh. sebagaimana mensolati selama dia muslim boleh ya, tetapi untuk orang-orang tertentu disyariatkan tidak mensolati begitu, secukupnya saja para pelaku dosa besar termasuk bunuh diri. Nah, kalau tidak bersedia mendoakan ya enggak mendoakan. Ya, tapi boleh. Boleh. Selama dia muslim dan keislamannya belum batal, muslim keislamannya belum batal, maka akan masuk surga selama di dalam hatinya ada keimanan, walaupun sebiji dzarrah. Ya, walaupun akhirnya bukan yang diucapkan bukan la ilaha illallah. Selama dia muslim, selama belum batal dan ada keimanan akan masuk surga. Ya. Jadi bukan berarti kalau ada orang mati kok enggak ngucap la ilaha yang terakhir neraka, enggak. Enggak. Itu sebentar apa kurang, agak kurang jelas. Boleh, boleh. Yang penting tidak, itu tadi, tidak memaksakan sampai kemudian merusak atau kemudian sampai ada yang patah. Ya. Hanya memanfaatkan air hangat saja biar lebih itu. Boleh, nggak apa-apa. Sudah ya. Iya, harus dikumpulkan semua. Kalau memungkinkan dikumpulkan, harus dikumpulkan. Jangan dikuburkan pisah-pisah. Kakinya diambil, digabungkan dengan kepalanya, dikumpulkan, dikumpulkan. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang tercacar-cacar kemudian harus diambil, enggak harus, enggak seperti itu. Rambutnya enggak. Jadi yang memungkinkan, yang bisa dikumpulkan, digabung jadi satu. Nanti perawatannya bagaimana, cara memandikan ya nanti dalam pembahasan memandikan. Ya. Kalau yang meninggal karena terbakar nggak bisa dimandikan, nanti dalam pembahasan memandikan. Ya. Baik, sudah jam 9 lewat. Tidak percaya dengan hari akhir, percaya dengan hari akhir, iman kepada hari akhir salah satu rukun iman. Berarti salah satu rukun iman ini tidak diimani ya. Tidak percaya dengan hari akhir berdasarkan nas dari Al-Quran, bahkan orang yang tidak percaya dengan hari akhir itu sudah keluar dari Islam, dia kafir. Akan tetapi pada praktek untuk menunjuk per orang, nah itu harus dengan proses, ya. Apakah dia seperti itu dalam keadaan mengingkarinya itu dalam keadaan dia tahu kemudian memang sengaja mengingkari, atau karena kejahilannya dia, karena ketidaktahuannya dia Muslim Islam dan dia Islamnya mau beramal, mau mengamalkan, cuman dalam hal yang satu ini dia enggak tahu umpamanya, atau belum sampai hujah kepada dia sehingga tidak mengimani. Kalau seperti ini tidak dikafirkan. Tapi kalau dalam badan tahu, hujah sudah sampai kepada dia, tapi dengan sengaja mengingkarinya, nah ini sudah keluar dari Islam. Seperti itu. Baik, kita cukupkan dulu. Yang sudah diingat-ingat ya, cara talqin menangani orang yang baru meninggal dunia. Ya, diingat-ingat. Sehingga nanti prakteknya benar. Nah, tinggal mandi, memandikannya. Ya. Kemarin baru sampai talqin sudah ada yang meninggal gitu ya katanya ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.